sayang. Walau kini kau tak pernah menjelang datang, tapi namamu selalu di dalam ingatku karena bunyimu lagi seperti kini kau tak pernah.